yang Maha menjadikan memberikan satu kalimat membuka sedemikian banyak anugerah yang agung. La ilaha illallah, satu nama yang maha luhur. Mereka yang mengakui tiada Tuhan selainnya maka dipastikan akan sampai kepada surganya. Demikian sabda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, pasti akan sampai ke surga. Demikian riwayat sahih Al-Bukhari. Semoga aku dan kalian selalu dinaungi dengan la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan cahaya kasih sayang kepada hamba-hambanya, tiada pernah terputus, dan Allah tidak putus asa dengan dosa hamba-hambanya. Berbeda dengan hamba yang selalu berputus asa dari rahmatnya Allah. Namun dia Allah tiada pernah berputus asa menanti kehendak kita untuk mendekat, menanti kehendakmu untuk mendekat dan mencapai hari-hari muliamu dan menjadikan hari-hari yang gelap menjadi hari yang terang benderang, dan menjadikan hari yang terang benderang dalam kehidupan kita menjadi lebih terang benderang dengan cahaya keridhaan ilahi. Ya safiyal qaum min syada'u al-kullu lamma saqaita ta'ahu. Demikian yang telah kita dengar tadi. Wahai yang maha menghujani jiwa dengan anugerah bagi para pecintanya. Ya safiyal qaum min syada'u. Wahai yang maha menumpahkan rahmat kepada kelompok orang-orang yang telah mencintai dan merindukan, min syada'u, daripada hausnya mereka, hausnya akan kerinduan Allah. Allah tiada akan berhenti dalam memenuhi jiwa mereka, mereka yang merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kulla lama saqaita, maka ketika engkau telah memenuhi jiwa mereka itu, maka mereka akan meluap dengan cinta dan rindu yang lebih besar. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berhak dicintai dan mempunyai cinta terindah. Dan cinta kepada Allah adalah cinta yang terindah, dan cinta Allah adalah cinta yang terindah. Cinta yang terkait dengan cinta Allah akan abadi, dan cinta yang tidak terikat dengan cinta Allah akan putus dan sirna. Segala sesuatu yang terikat dengan yang maha abadi akan menjadi abadi. Wa ma fawqa turabi turabu, dan semua yang ada di atas tanah akan menjadi tanah. Ingatlah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap nafas yang diterangi cahaya keridhaan Allah di dalam zikir dan munajat, nafasmu abadi. Dan selain dari itu akan sirna dan fana. Setiap lintasan pemikiran dan gerak gerikmu yang berada di dalam hal yang dikasihi dan dicintai Allah, maka gerak gerikmu itu akan abadi, membukakan kebahagiaan yang kekal. Setiap teguk minuman yang diawali dengan basmalah nama Allah, maka teguk minuman itu saksi untuk mengantarkan kita kepada surganya. Demikian setiap langkah dan gerak gerik sampailah kita kepada hadis agung ini. Ketika Ubayah radhiyallahu anhu mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika salah seorang sahabat menuju salat Jumat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibarat qadamahu fi sabilillah haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang berdebu kedua kakinya menuju ke jalan Allah, Allah haramkan dia dari api neraka. Hadirin hadirat, ini bukan perjalanan jihad saja karena hadis ini sahabat itu menuju salatul Jumat. Menunjukkan semua langkah yang menuju tempat kemuliaan, majlis-majlis zikir, majlis ta'lim, masjid, salatul jamaah, salatul jumaah, dan hal-hal yang diridai Allah. Maka berdebu yang mencapai di kaki kita itu sangat dihargai oleh Allah. Adakah yang lebih mencintai para tamunya melebihi Allah, menghormati para tamunya hingga debu yang menginjak kaki mereka itu membuat mereka diharamkan oleh Allah dari api neraka, sampai debu di kaki mereka diperhatikan oleh Allah, kaki mereka yang bersih barangkali terkena debu saat melangkah ke masjidku, maka itu membuatnya haram dari api neraka. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa taala menghargai debu dari setiap kakiku dan kalian menuju keridhaan Ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini baru langkah kaki dan debu yang menyentuh, lebih lagi jiwa yang menuju keridhaan Allah, jiwa yang mencintai dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sambutan kehormatan Allah, seorang tamuku datang ke masjid, ke baitullah, ke istana, ke ridhaan Allah, sampai berdebu kakinya ia diharamkan dari api neraka. Bagaimana dengan niat mulianya? Bagaimana jika ia sudah duduk, berzikir, bertaubat, berdoa? Demikian agungnya Rabbul Alamin, bukalah pintu keluasan dan kedermawanan Allah, dan pahamilah seluas-luasnya di dalam sanubarimu. Kau akan merasakan samudera agung itu menumpahi rahmatnya setiap waktu dan kejap. Karena itulah perbuatan Allah. Kita dalam keadaan lupa, keadaan tidur, keadaan bangun, keadaan jaga, keadaan ngobrol, bicara dan lainnya, namun Rabbul Alamin tiada henti menumpahkan rahmat pada yang dikehendakinya. Rahmati wasi'at kulla syai, rahmatnya sampai kepada segala sesuatu. Hadirin hadirat, maka untuk inilah makna bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah sang pemilik kasih sayang yang fana dan kasih sayang yang abadi, kenikmatan yang fana dan kenikmatan yang abadi, yang kesemuanya milik Allah. Maka mintalah kepada sang pemilik, berusahalah dan terus, namun jangan lupa kepada empunya segenap kenikmatan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti' Allah wa Rasul, ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin." Sungguh orang-orang yang berusaha taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan Allah bersama orang yang dilimpahi kenikmatan oleh Allah. Ma'an nabiyyi, bersama para nabi, was-siddiqin, para siddiq, was-syuhada, bersama para syuhada, was-salihin, bersama para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Kalimat ini mengundang keinginan kita untuk merenung. Wa hasuna ulaika rafiqa. Alangkah indahnya persahabatan dengan para nabi dan rasul dan siddiqin. Alangkah indahnya, bisa kau bayangkan saat ini kau sedang duduk di kiri kananmu teman dan sahabat, dan di surga kelak Allah janjikan kiri kananmu para nabi dan rasul, duduk dengan senang dan dengan bersama, bersahaja satu sama lain, saling bercengkrama, saling bertanya jawab. Wa hasuna ulaika rafiqa. Terbayang kau duduk satu nampak dengan para nabi dan rasul, satu nampak dengan para siddiqin, satu kursi dengan para salihin dan syuhada, yang dulu kita cuma mendengar nama-nama mereka di Al-Quran Al-Karim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Di satu kau bisa duduk bersama dalam satu kumpulan. Demikian indahnya kalimat wa hasuna ulaika rafiqa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memastikan namaku dan nama kalian di antara mereka, bergabung bersama para nabi dan rasul dalam satu kelompok dan bercengkrama dan maka Allah haramkan dia dari api neraka. Berbanyaklah langkah-langkah yang baik menuju masjid, menuju majlis taklim, menuju majlis zikir. Di majlis ini mungkin hadir sekitar 20 ribu muslimin muslimat. Sedemikian banyak yang sudah diharamkan oleh Allah, amin, dari api neraka. Din hadirat yang dimuliakan Allah, inilah keagungan majlis zikir dan majlis taklim. Namun setelah kaki itu melangkah kepada keluhuran, janganlah dikotori melangkah menuju hal yang hina. Perbanyaklah langkah-langkah yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyian. Jika kita mengadu kepada Allah, Rabbi, lembut aku ini berusaha banyak beribadah, tapi aku juga masih belum mampu meninggalkan maksiat. Allah sudah menjawab pertanyaan ini. Innal hasanat yudhibna sayyian. Sungguh memperbanyak pahala itu akan menghapus dosa-dosa. Jika kau merasa banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah pahala. Jika kau merasa banyak mencaci, maka gantilah dengan banyak berdoa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya Allah yang Maha mengetahui ada di antara hamba-hambanya yang akan terjebak di dalam dosa dan kesalahan. Mereka bisa berputus asa dari kasih sayang Allah karena telah terjebak di dalam dosa. Allah menghibur mereka. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Marilah beramal pahala, itu akan menghapus dosa-dosa. Demikian indahnya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan betapa mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan tauhid beserta kemudahan. Kita bisa melihat bagaimana umat-umat terdahulu yang mendapatkan kesulitan-kesulitan jauh lebih dari kesulitan kita. Jika kita mengadukan keadaan kita, banyak musibah ini dan itu, ingatlah umat yang terdahulu ketika sang Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di Ka'bah Al-Musyarrafah, sebagaimana riwayat Sahih Al-Bukhari, datanglah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana dengan musibah yang terus menimpa kita ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kalian ini tastajilun, kalian ini terburu-buru. Umat sebelum kalian itu ditaruhkan gergaji di atas ubun-ubunnya, lantas digerakkan hingga terbelah dua tubuhnya demi menjaga kalimat tauhid. Ada di antara mereka yang disisir dengan sisir baja tubuhnya hingga terlepaslah kulit dan daging dari tulangnya, dan mereka tetap tidak mau melepaskan la ilaha illallah. Hadirin hadirat, kenikmatan besar yang ada pada kita. Tidak ada yang melarang kita salat, tidak ada yang melarang kita puasa, tidak ada yang melarang kita zikir. Ini adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan juga sebagaimana Allah menceritakan kuatnya iman para tukang sihir Fir'aun, para musyrikin yang menyembah Fir'aun, yang sudah jelas-jelas mengakui ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Fir'aun. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa hingga kalahlah para tukang sihir Fir'aun. Dan di saat mereka kalah, fakharru lahu sujjada, maka para tukang sihir itu pun menyungkur sujud seraya berkata, amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka Fir'aun pun marah dan berkata, amantum qabla na'dzukum, bagaimana kalian beriman kepada Musa sebelum aku mengizinkannya? Law qat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa law sallimannakum ajma'in, akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilang dan akan kupajang kalian di tiang salib sampai kalian wafat. Demikian ucapan Fir'aun. Maka berkata para tukang sihirnya, qadhi ma anta qad, perbuatlah apa yang ingin kau perbuat, kami tetap menyembah Tuhan kami. Demikian mereka mempertahankan la ilaha illallah. Namun kita alhamdulillah dengan segala anugerah, kapanpun mau bersyukur bersujud, kita bisa bersujud. Kapanpun salat masjid bertebaran di barat dan timur. Kapanpun berwudu air ada di mana-mana. Kapanpun majlis di majlis bertaklim demikian banyaknya, demikian makmur dan mudahnya kita taat kepada Allah. Berbeda dengan di masa lalu, sebagaimana firman Allah, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Orang-orang mereka yang terdahulu yang memusuhi para nabi dan rasul, mereka itu dendam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah hanya karena mereka mengucap la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kenikmatan yang demikian agung dan mulia inilah yang mesti kita syukuri, dan kita malam ini berada di dalam naungan kemuliaan Allah di bulan Syawal dan Mukarram, bulan turunnya firman Allah, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguh Allah, Allah dan para malaikatnya melimpahkan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Allah menyeru kepada semua yang mengaku beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Perbanyaklah salawat kepadanya dan bersalamlah padanya dengan seindah-indah salam. Demikian Allah mengajari kita untuk bersalawat dan bersalam kepada Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah sang Nabi diriwayatkan bersabda, "Syawal syahri, Ramadan syahrul madi." Walaupun hadis ini hukumnya dhaif di dalam mustalahul hadis, namun maknanya sahih. Sebagian orang menganggap hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Memang hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan dalil, tapi kalau didukung oleh sedemikian banyak firman Allah, maka tentunya sudah bukan dhaif lagi, karena diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah turunnya di bulan Syaban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih. Salahkah jika seseorang memperbanyak salawat di bulan Syaban? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah bulan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian para salafun salihin tidak melepaskan waktu di bulan Syaban untuk bersiarah ke Madinatul Munawwarah. Namun mereka yang tidak mampu berziarah ke Madinah, mereka mencari para awliya dan salihin di sekitarnya yang dekat dengan mereka untuk berziarah di bulan Syaban, untuk melampiaskan rindu dan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berziarah melampiaskan rindu dan cintanya kepada Ahlul Baiti, riwayat sahih Bukhari, dengan air mata mengalir di kedua kelopak mata beliau seraya berkata, "Inna bikum rahimun, assalamualaikum ahlat diyar." Salam sejahtera wahai penduduk sekitar, padahal kuburan Baiti penduduk sekitar ahlat diyar. Diyar jamak dari dar. Dar adalah rumah-rumah. Kalau diyar di perumahan, jadi yang dimaksud sang Nabi, "Assalamualaikum ahlat diyar." Salam sejahtera wahai penduduk sekitar, penduduk kampung ini. Demikian sang Nabi menghargai yang telah wafat. "Assalamualaikum ahlat diyar, inna bikum lahifun." Akan datang waktunya aku akan menyusul kalian wahai ahlul baqi, para sahabat beliau radhiyallahu anhum radhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka tidak bisa disalahkan jika bulan Syaban orang memperbanyak ziarah, karena ziarah adalah hal yang sunnah, dan semua hal yang sunnah tidak bisa dimunculkan pengharamannya di waktu kapanpun dan di waktu dimanapun. Selama hal itu dilakukan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziarah boleh di bulan Rajab, boleh Ramadan, boleh Syaban, boleh Syawal, boleh siang, boleh malam, tidak ada larangan dari sang Nabi. Maka janganlah mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekali tidak mau makan madu karena salah seorang istrinya tidak tidak menyukai baunya madu, maka sang Nabi berkata, aku tidak akan makan madu lagi. Maka Allah menurunkan ayat, ya ayuhan Nabi, la tuharrimu ma'ahallallahu lak. Janganlah kau mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu. Hal yang halal sudah jelas halal. Yang berziarah, yang bersalawat, yang beribadah, yang berzikir, yang berdoa, semua ini mulia. Jangan sampai muncul pengharaman di waktu kapanpun dan di waktu di tempat manapun. Hadirin hadirat sambung silaturahmi, karena kita sudah dekat dengan malam nisfu Syaban, dekat dengan bulan Ramadan, sudah waktunya menghapus segala kebencian kepada sesama, sambung cinta kepada Rabbul Alamin. Dan ingatlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Sahih Bukhari, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambahkan usianya, maka fal yasil rahimahu, maka ia menyambung silaturahminya. Janji Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat yang tiga, ketika salah seorang daripada tabi'i yang ketika itu yang telah memahami makna hadis ini, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditambahkan usianya, maka ia menyambung silaturahminya. Ketika di hari itu ia berjumpa dengan orang yang pernah dimusuhinya dan belum sempat mohon maaf dan belum sempat menyambung silaturahmi, maka ketika ia jumpa di saat itu, ia pun menyalaminya dan menyambung silaturahminya. Dan ketika itulah di hari esoknya ia mendapatkan perdagangannya lebih hebat dari yang lalu. Maka ketika itu ia berdoa kepada Allah, Rabbi, apa sebabnya perdaganganku ini yang berapa waktu ini terhambat? Tiba-tiba kau berikan keluasan dan kemudahan. Kaya tidur ia berdiri, salah seorang malaikat berkata padanya, kau ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dipanjangkan, diluaskan rezekinya, maka ia menyambung silaturahminya. Wahai hamba Allah, semestinya sebelum terbit matahari kemarin kau telah wafat, tapi karena kau menyambung silaturahmimu dengan orang yang kau musuhi, maka Allah memanjangkan usiamu dan meluaskan rezekimu. Sungguhnya kau tidak akan menyaksikan matahari kemarin ini, karena kau mestinya telah wafat. Janji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur ajal kita, majukannya dan mundurkannya dengan keputusan ilahi. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita dan memanjangkan usia kita. Ya Rahman ya Rahim, demi kemuliaan hadis Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putuskan seluruh kebencian di dalam hati kami kepada seluruh makhluk-Mu, yang dengan itu kami mendapatkan luasan rezeki dan panjangnya usia. Ya Rahman ya Rahim, limpahkan anugerah-Mu di malam ini, kami menyambung silaturahmi dengan-Mu Rabbi, yang barangkali selalu terputus dengan dosa dan kesalahan. Kalau menyambung makhluk silaturahmi dengan makhluk, kau telah limpahi anugerah sedemikian besarnya. Lebih jika kami menyambung silaturahmi dengan-Mu Rabbi, sambung silaturahmi kami ya Rahman ya Rahim, jangan putuskan dengan sebab dosa dan kesalahan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama amaltahu ala alladhina min qablina, Rabbi jangan kau siksa kami dan kau timpahi kami musibah karena dosa-dosa kami, jangan bebani kami hal yang kami tidak mampu menampungnya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna ala al-qawm al-kafirin. Ya Rahman ya Rahim, kami bermunajat ke hadirat-Mu yang Maha Luhur, yang Maha mengetahui setiap sanubari. Tenangkan jiwa kami dengan kedamaian, padamkan segala api permusuhan di dalam sanubari kami dan di antara muslimin. Adbi nara man arada bina hasyara, padamkanlah semua kehendak orang-orang yang di hatinya ingin memusuhi kami, padamkan api kemarahan dan kebencian mereka, dan padamkan hilangkan pula api kebencian di hati kami, sejukkan dengan namamu yang maha luhur, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal thawri wal in'am, dan limpahkan cahaya anugerahmu kepada bumi Jakarta dan seluruh wilayah muslimin. Tenangkan bangsa ini dari segala musibah, tenangkan jiwa mereka dari segala api perpecahan dan kemarahan, padamkan seluruh api perpecahan dan api permusuhan di antara muslimin muslimat, bangsa terbesar muslimin di muka bumi ini, dan di barat dan timur. Fakulu jami'an, ya Allah, ya Allah, kita berdoa sama Bapak Musgur. Ya Allah. yang sama-sama kita muliakan kemudian Ustaz dari Allah Sayyidin Habib Ibrahim bin Ahmad Aidi Madan Allah yang hadir cuma karena acara kita ini tentunya telah selesai tapi belum selesai kalau belum dikatakan oleh doa beliau ya, jadi acara belum selesai menunggu doa dan munajat dari satu silakan pemirin disini dari Allah Habib Ibrahim bin Ahmad Aidi Madan Allah untuk Bapak Masyukur. Allah, Allah.